begini. Bukan mencari dan terus mencari jalan terbaik demi cinta kita. Jangan engkau pergi untuk tinggalkanku. Cobalah bertahan, cobalah bersabar untuk mengerti aku, mendampingi diriku. Meskipun terkadang kita tak sejalan, biar tiada lagi ada penyesalan. Selama kita terus begini, cari dan terus mencari jalan terbaik demi cinta kita. Jangan engkau pergi untuk tinggalkanku. Cobalah